بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Bisa tolong ambilin baterai di bagian depan. Dan ini ambil semuanya. Sekarang ya. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الرزاق العليم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim. Kembali kita bertemu dari kali ini di kajian seri ke-98 dari kajian kitab Tafsir Al-Aisar untuk tafsir surat Al-Baqarah ayat 189 insyaallah taala. Dan kembali kita mengingat bahwasanya mencari ilmu lillahi taala. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam inti kajian, yaitu tafsir surat Al-Baqarah 189, karena kita sudah kehilangan satu kajian hadis, maka tidak ada masalah jika kita awali dengan pembacaan sedikit satu hadis Nabi SAW, ya, yang secara acak random saja ambil hadis riwayat Muslim 3861. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW mengenakan pakaian luar yang terbuat dari sutra dibaj sebagai hadiah yang diberikan kepada beliau. Jadi pakaian luar itu pakaian berarti yang terlihat oleh orang-orang, seperti pakaian luar seperti ini, bukan daleman, ya. Terbuat dari sutra, ya. Jadi Rasulullah mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan kita tahu bahwasanya dalam syariat Islam dilarang memakai pakaian sutra untuk laki-laki. Baik. Sebagai hadiah yang diberikan kepada beliau. Jadi beliau diberi hadiah. Hadis baru segitu, tapi jangan langsung dipahami macam-macam dulu, belum lengkap. Setelah itu Rasulullah SAW segera melepas dan memberikannya kepada Umar bin Al-Khattab. Beliau melepas. Jadi enggak dipakai terus. Beliau melepas. Beliau sempat memakai lalu dilepas dan diberikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu salah seorang sahabat bertanya ketika melihat hal seperti ini, ya Rasulullah, mengapa engkau begitu tergesa-gesa melepaskan itu? Ini melepasnya langsung lepas, enggak cuman santai terus nih wal antum, enggak, cepat-cepat melepas, langsung dikasih ke Sayyidina Umar. Rasulullah SAW menjawab, Jibril telah melarangku mengenakannya. Berarti beliau akhirnya dapat apa? Di sini berarti awalnya tadinya beliau memakai dan memang tidak, ya, belum disyaratkan atau belum tahu bahwasanya itu dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan cara yang wallahu alam Rasulullah langsung segera mengamalkannya, yaitu melepasnya segera tuh. Ya wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Tak lama kemudian Umar radhiyallahu anhu datang sambil menangis dan berkata, Umar orang yang besar dan keras menangis terus bilang, ya Rasulullah, engkau tidak menyukai sesuatu, ya. Tidak menyukai di sini bukan sekadar tidak menyukai secara tabiat, tapi engkau mengharamkan ini, gitu kan. Tetapi kok mengapa engkau malah memberikannya kepada saya, ya Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, hai Umar. Nah, ini jadi pemahamannya Sayyidina Umar, ini pakaian haram ya Rasulullah, kok malah dikasih ke saya, gitu loh. Terus saya mau gimana, gitu kan. Maka kata Rasulullah, "Hai Umar, sesungguhnya aku memberikan pakaian sutra ini kepadamu bukan untuk dipakai. Bukan buat kamu pakai." Ya, baru dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi sebelumnya tidak dijelaskan, langsung dikasih gitu aja. Sayyidina Umar mengira bahwasanya itu untuk dipakai. Dan Sayyidina Umar menangis, kenapa? Karena beri, kok saya pakai, ya saya dapat dosa gitu. Sementara ini pemberian Rasulullah. Ya. Akan tetapi bukan untuk dipakai, akan tetapi agar kamu segera menjualnya. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan dijual aja itu. Ya. Ini menunjukkan ada dalil bahwasanya walaupun diharamkan bagi kita laki-laki untuk mengenakan sutra, boleh bagi kita untuk menjualnya dengan pengetahuan bahwasanya yang kita jual itu tidak dipakai oleh laki-laki. Nah, lalu Umar pun menjual pakaian tersebut dengan harga 2000 dirham. Baik, tadi kembali ke hukum asalnya sutra, ya itu haram dipakai laki-laki. Ya, boleh untuk perempuan, diharam laki-laki. Baik, kalau ada sedikit bagian sutranya, minoritasnya di suatu pakaian, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, tetapi tetap itu sesuatu yang baiknya dihilang, tidak dipakai. Sekarang ada muskilah, ada permasalahan. Masalah sarung pakaian yang disebut sutra-sutra itu. Misalnya sutra Samarinda misalnya, atau BHS dan semacamnya. Apakah ini masuk ke dalam sutra yang dimaksud? Nah, setelah ditinjau ulang, anak-anak cari-cari, ternyata memang itu ada yang disebut sutra masnu'ah, harir yang masnu'. Jadi harir itu ada dua macam. Ada harir yang memang berasal dari ulat sutra. Ini yang dilarang dalam Islam. Adapun kalau misalnya harir ini sekadar nama dan pada hakikatnya bukan dari ulat itu, melainkan buatan konveksi juga, walaupun lembut apapun, dia tetap halal. Dia tetap halal. Cuma sebagian ulama memakruhkannya. Ya, keluar dari khilaf gitu kan. Cuma bukan keluar dari khilaf, apa namanya? Keluar dari syubhat lah. Ya, kadang-kadang kan kalau di sarung sebaliknya sutra Samarinda, orang-orang akan bilang, kok sutra? Ya, atau sarung, maaf menyebut merek, gak apa-apa, supaya antum tahu, sarung BHS. Berapa harganya? 600 itu pasti paling murah. Ya, 2 juta lah paling. 1 juta, 1,5 juta. Ya, pas anak nanya ke tukangnya, Masya Allah, emang halus, luar biasa. Pernah, apa, motifnya bagus-bagus. Nah, pas ada tanya konsultasi, ini pun cara nyucinya tuh beda. Enggak kayak kita nyuci biasa, apalagi pakai abu gosok. Aduh, hancur itu dah, ya. Hancur itu. Halus banget itu. Ringan dan halus memang. Biasa dipakai, bagusnya buat pejabat lah. Boleh kita pakai, ya. Kemudian di belakang ada merek BHS, orang kaya. Masya Allah. Nah, itu pada asalnya boleh dipakai. Tapi kalau misalnya orang yang ini kan masalahnya taraf hidup orang kan beda-beda. Kalau memang orang itu punya rumah besar, kolam renang, mobil 3 dan semacamnya, padahal pakai gitu kan, gak apa-apa. Wajar. Masih punya utang sana-sini gitu kan. Terus pakai sarung BHS, Masya Allah, ngutang tapi sarung kayak gini gitu kan. Nah, mungkin diberi orang. Tapi biasanya hal itu membuat dia sombong. Benar. Suatu ketika kita pernah ngasih kepada seseorang yang memang dia sedang kekurangan. Ini cerita aja. Dan ini memang kita kadang memberi kepada seseorang itu jangan sesuai kadar dia. Maksudnya kalau memang dia itu orang yang tarafnya tinggi, kita sesuaikan pemberian kita barang yang memang sesuai dengan taraf dia gitu kan. Ada seseorang kekurangan. Ya, kemudian kita berikan sarung atlas yang paling bagus ininya. Ya, paling poin gak usah disebut speknya, paling bagus pokoknya. Pasti senang dia, langsung dipakai. Pas dipakai itu langsung sombong. Kelihatan aura sombongnya itu, Masya Allah, salah ini anak salah. Kita salah yang ngasih orang. Gak tepat. Ya, jangan sampai kita ngasih tanpa zakat, bukan zakat ya, ngasih sedekah biasa. Orang yang potensi sombongnya itu ada ketika dia dikasih. Padahal Bayangkan, baru dikasih, habis itu dipakai, kemudian langsung kelihatan jumawa di depan orang-orang dengan sarungnya. Masya Allah, ini menunjukkan memang karakter aslinya memang sombong, takabur. Ya. Gak ngeliat dirinya tadinya miskin. Tapi tadi itu pelajaran buat kita, insya Allah bermanfaat, jadi ketika nanti antum ditanya. Ya. Sarung-sarungnya sutra itu maksudnya apa? Dia sutra yang buatan, bukan sutra ulat. Ya, sutra buatan, sintetis. Nah, masalah itu insya Allah, tapi masalahnya adalah kesombongan bisa. Ya, kalau misalnya kita miskin, gak usah pakai gitu. Pakai sarung biasa aja. Oke, kita masuk ke tafsir. Yes. Kita tanya ke orangnya. Karena bedanya adalah dari asalnya. Asalnya kita tanya, apakah ini memang asalnya dari ulat peliharaan, sudah dikumpulkan hasil dari itu semua? Kalau misalnya itu, gak boleh. Tapi kalau memang asalnya adalah benang sebenarnya, maksudnya benang seperti kelana biasanya, maksudnya bukan dari ulat itu, dibuat sehalus mungkin, ya, gimana caranya kita juga gak tahu, maka ini gak masalah. Jadi kita tanya orangnya, ini asalnya dari apa? Ketika asalnya disebut dari konveksi biasa, cuman memang ada modifikasi yang ada ketentuan yang membuat dia itu sangat halus, ya, dan celupan-celupan yang membuat dia sangat halus, maka ini tidak masalah, begitu. Nah, sesederhana itu, insya Allah, ya. Jadi antum boleh menjualnya, bahkan menjual sutra juga boleh, asal antum harus tahu bahwasanya sutra itu tidak dipakai untuk laki-laki, walaupun buat kondangan, ya. Kemudian ayat 189, bismillah kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min zuhur astaghfirullah wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pertama kita baca dulu artinya. Yes, alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ya, berarti ahillah, jama' dari hilal, maknanya adalah bulan-bulan sabit. Jadi ini bentuk bulan apa? Englishnya apa? Bulan sabit? Crescent bukan? Bulan sabit itu. Hah? Mereka bertanya tentang bulan sabit. Katakanlah, hiya ini kembali ke ahillah. Yaitu bulan sabit itu adalah mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqit itu adalah waktu muayyan, waktu tertentu linnas, untuk manusia, wal hajj, dan untuk menandakan datangnya bulan haji, gitu kan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bukan termasuk dari kebajikan kamu mendatangi rumah, maksudnya memasuki rumah dari zuhuriha, dari belakangnya, kalau diterjemahkan di sini. Kalau diterjemahkan di sini dari belakangnya, walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya. Ya, pintu normalnya yang kita pasang, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. La'alla di sini agar, yang dimaksudkan la'alla di sini adalah hal yang pasti akan terjadi setelah ketakwaan adalah keberuntungan. Nah, saya paham? Umumnya paham, ya. Kita baca dulu makna ayat secara global, ya. Jadi kita globalkan dulu pemahaman kita, nanti insya Allah dirinci. Makna ayat 189 secara umum diriwayatkan bahwa sebagian sahabat, nah ini asbabun nuzul, bertanya kepada Rasulullah SAW selaya bersabda, selaya berkata, apa yang terjadi dengan bulan sabit yang nampak begitu kecil, besar sedikit demi sedikit sehingga menjadi purnama, kemudian berkurang dan mengecil sedikit demi sedikit sehingga menjadi seperti pertama kali muncul. Kok bisa gitu? Ya. Bulan sabit, ya awalnya sabit ya. Seperberapa gitu, seperlima apa dari seluruhan. Kemudian agak besar, setengah, sampai jadi purnomo. Saya jadi badrun. Ya. Kemudian berkurang. Oh, kemudian berkurang dan mengecil sedikit demi sedikit lagi, mengecil lagi seperti pertama kali muncul. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit dan memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada mereka bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian jadi sempurna, jadi purnama. Kemudian berkurang, menyusut adalah agar orang, ini tujuannya, agar orang mengetahui dengan tanda-tanda itu waktu untuk berbagai aktivitas mereka. Jadi ternyata keberadaan bulan dengan perubahan demi perubahan yang terjadi padanya, maksudnya sebenarnya enggak terjadi padanya, cuman sinarnya aja, sebenarnya tetap seperti itu bulan. Tapi penampakannya di kita itu berubah-ubah, itu ternyata ada hikmahnya. Dan ternyata hikmahnya itu berkaitan dengan maslahat manusia. Dan juga berkaitan dengan syariat Islam juga. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dengan adanya peredaran bulan seperti kondisi-kondisi itu dapat diketahui waktu iddahnya perempuan. Ada yang 4 bulan, 10 hari. Ya. Jadi 4 bulan, 10 hari itu dihitung dengan Hijriah. Nah, bukan dengan miladiah gitu ya. Zakat juga dapat diketahui bulan-bulan ini sehingga kita pun mengetahui bulan Ramadan. Ya. Kalau dilihat di hadis Rasulullah bersabda yang maknanya Allah Ta'ala menjadikan bulan-bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya. Jadi illat mulainya puasa saum Ramadan maksudnya adalah mulainya bulan Ramadan dan mulainya bulan Ramadan itu dilihat dari hilal. Jadi patokannya itu kuncinya itu adalah liru'yatihi. Ya, liru'yatil hilal. Ya. Lam di sini disebabkan. Disebabkan melihat hilal. Ini kenapa sih sebenarnya? Apa ada apa yang kok dia nampak-nampakan? Jadi melihat hilal. Karena hilal itu, bulan sabit itu menunjukkan akhir atau awal bulan. Awal bulan lah ya. Nanti akan kita jelaskan. Dan juga iftar, maksudnya Idul Fitri, satu Syawal ditentukan oleh ru'yah. Baru setelah itu hisab jika ru'yah tidak kelihatan. Hisabnya maksudnya apa? Akmilul Salatin. Teruskan 30. Pada asalnya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, pada asalnya bulan Hijriah 29. Makanya ketika sudah sampai 29, sorenya, petangnya, kita langsung lihat. Apakah besok 1 atau teruskan 30? Ya, asalnya 29. Sebelum Ramadan apa? Syaban. Hah? Syaban 29. Kalau misalnya 29 gak kelihatan, terusin 30 besok. 30. Kemudian ngecek lagi. Sebenarnya gak perlu dicek pas sudah 30. Maghribnya gak usah dicek. Gak ada. Gak kelihatan. Hilalnya berarti 31. Gak bisa. Langsung ke 1. Jangan gitu terus. Harus liru'yatihi. Sumu liru'yatihi, harus ru'yah hilal. Ya, besok 30 ru'yah lagi, enggak ada, berarti enggak lagi, enggak pernah melihat sampai bulan depan baru melihat hilal bulan sabit ya. Yang ada, enggak ada hilal, ada yang badrun, enggak bisa. Makanya di sini harus lengkap hadisnya, fa'innukum ma'alaikum fa'iddu 30 yawman. Kalau misalnya terhalang oleh mendung, awan atau apa, bukan terhalang oleh gedung ya, terhalang oleh mendung, maka sempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Ini Masya Allah, anak harus kelas aja suaranya. 30 hari teruskan. Jika awal Ramadan terhalang oleh mendung, kami menghitung hari bulan Syaban 30 hari. Dan jika akhir Ramadan terhalang oleh mendung, maka kami menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadan menjadi 30 hari juga. Jadi Ramadan bisa juga 29 atau 30 hari tergantung dari ru'yah pada akhirnya menuju Syawal. Baik, seperti itu. Itu hilal. Dengan adanya peredaran bulan bulan haji dan waktunya, kita juga dapat mengetahui waktu akad jual beli. Ya, akad jual beli. Tapi memang jatuh tempo pembayaran piutang dan lain sebagainya. Kalau sekarang memang lebih mudah. Hah? Enggak harus melihat ke bulan dulu. Ya, bukan zaman Yura Sableng juga sekarang. Tunggu aku purnama kedua misalnya. Lah, enggak gitu. Di bukit ini udah enggak lagi, ya kan? Sekarang udah ada GPS. Tunggu di sana jam berapa? Tanggal berapa? Sekarang udah gampang alhamdulillah. Jadi memang enggak ngelihat bulan misalnya kalau jual beli waktu akad dalam jual beli misalnya. Contoh antum di situs online misalnya. Ya kan? Jual beli online maksudnya. Kan biasanya ada untuk beli gitu kan. Minat beli. Kita pesan berapa barang, alamat kita udah semua lengkap itu. Tinggal bayar. Nah, ketika kita klik pesan, resmi pesan, kan ada tagihan nanti. Nah, jarak antara waktu pesan dengan tagihan itu kan paling 10 jam lah. Kalau antum belum bayar sampai 10 jam dari pesan, maka pemesanan ini dihanguskan. Nah, apakah kita menunggu bulan dengan itu? Enggak. Udah ditentukan waktunya, karena pada zaman Rasulullah jam itu enggak seperti sekarang. Dulu bahkan ada jam pasir, nunggu pasir sampai sekian baru. Enggak, sekarang udah ada jam. Apakah sekarang kita harus, kita ini yang ngikuti salah. Apakah untuk hal seperti ini juga harus paten sekaku itu? Tidak. Ya, dengan seiring berjalannya waktu, maka hal seperti ini fleksibel. Beda dengan puasa. Puasa Ramadan enggak bisa difleksibelkan. Ya, kecuali bagi sebagian orang, ya, sebagian orang di sini. Ya, beda dengan puasa. Beda juga dengan bulan haji, itu tergantung semuanya dengan waktu, ya. Adapun masalah hutang, muamalah dan lainnya itu fleksibel dia sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak melanggar syariat. Orang-orang Ansor pada zaman jahiliyah, Ansor siapa? Orang Madinah aslinya, ya kan? Pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah berarti zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul. Pada zaman dahulu dan awal-awal Islam juga, ya. Jika salah seorang dari mereka melakukan ihram, lihat ihram berarti artinya apa? Memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu ada di tiga kondisi. Pertama, haji. Kedua, umroh. Dan ketiga, training haji dan umroh. Ya, haji dan umroh aja ya. Haji atau umroh? Kalau haji jelas waktunya kapan. Kalau umroh bisa kapanpun, kan? Ya. Nah, orang Ansor ketika itu, jika mereka melakukan ihram untuk haji atau umroh, ya, dan keluar dari rumahnya, ya, udah pakai ihram, udah pakai apa? Ingin masuk balik ke rumahnya karena mungkin ada keperluan. Misalnya apa? Oh, kita handphone ketinggalan, headset ketinggalan, zaman itu apa ketinggalan gitu kan, atau bekal atau apa gitu kan. Nah, balik ke rumahnya, waduh, lupa nih. Balik. Pas balik ia enggak masuk. Ini tradisi yang menjadi syariat di sisi mereka, bagi mereka. Mereka tidak masuk melalui pintu, ya, pintu depan, agar tidak dinaungi oleh tingginya pintu. Maksudnya apa? Mereka menetapkan, kemudian menjadi tradisi dan ibadah mereka, jangan kita masuk ketika ihram, kita jangan masuk ke rumah sementara ada atap di atasnya ketika kita masuk. Jadi enggak boleh ini atap, ini kan pintu nih. Ya, pintu. Kan pintu atasnya ada atap ya. Kalau misalnya enggak ada atap buat apa jadi pintu? Jadi pintu nih, atasnya pintu loh. Kayak gini loh. Ah, atasnya pintu ini nih. Pas masuk, antum kan melewati atas gini. Ada tembok atas gitu. Nah, mereka beranggapan enggak boleh kayak gitu. harus masuk rumah tanpa adanya atap yang menghalangi ketika kita masuk rumah. Makanya, paham gak di sini? Saya paham. Lakukan itu nanti ya. Maka ia memanjat tembok dan masuk melalui belakang rumah, tidak dari pintunya. Mungkin ini bisa, Anda gak tahu bentuknya kayak gimana. Tapi bisa juga lewat atas, karena ada cerita juga, sebagian meriwayatkan bahwasanya mereka di atas, bagian atas rumah, bagian depan, mereka bocorkan itu. Pok, bocor, bolong, gitu kan. Kemudian mereka manjat ke situ, masuk lewat situ, karena tidak ada, tidak beratap, masuk. Langsung jatuh dari blok itu. Ah, itu kan memang ridiculous kalau misalnya bagi kita. Tapi mereka kala itu ada ta'budnya mereka. Sesuatu yang tabu ketika masuk ke dalam rumah dengan memakai pakaian ihram lewat pintu utama. Jadi lewatnya atas. Kayak maling gitu loh. Nah, kayak gitu. Atau sebagian dari mereka kan orang zaman ketika itu punya rumah misalnya persegi empat. Biasa kayak di film-film gitu loh. Padang pasir dulu kan zaman Nabi gitu. Nah, itu tembok doang tuh isinya tuh. Sebagian mungkin ada pelepah kurma dan semacamnya sebagai atap gitu kan, pelindung dari panas doang. Nah, sebagian tidak beratap. Nah, ini yang tidak beratap ini berihram dari situ. Naik, jatuh dari itu, menjatuhkan diri. Nah, masuk rumah. Nah, pas keluar, Anda gak tahu keluarnya gimana ya. Enggak diberitakan keluarnya gimana. Ya. Mungkin aja manjat lagi atau mungkin lewat pintu atau enggak. Anda gak tahu. Mereka berpendapat bahwa hal ini adalah suatu ketaatan dan kebaikan. Ah, suh, lihat. Ini nih yang pendapat anggapan inilah ya. Pertama anggapan ini dan yang kedua kebiasaan. Dua-duanya menjadi sesuatu yang dilarang. Berawal dari anggapan menjadi kebiasaan itulah. Itu. Berawal dari hati kemudian ini kebiasaan. Nah, nanti insyaallah dijabarkan. Maka Allah Ta'ala membatalkan pengabdian di sini maksudnya tata cara beribadah jahiliyah seperti itu dengan firman Allah walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebaikan dan kesolehan orang-orang ahli takwa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar masuk ke rumah melalui pintunya dengan firman Allah wa'tul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya. Disebut abwab ya, bukan jendela ya. Kecuali kalau pintunya kekunci, cuma ada jendela kebuka. Nah, maka terpaksa lewat jendela. Serta memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah agar berhasil di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Udah paham globalnya? Paham sih? Paham Mas Angga? Syekh Abu Naila paham? Ustaz Arif Rahman paham? Antum paham Mas Joko? Hah? Mas Rozi, Masya Allah, Rozi pakai J ya? Pakai J apa pakai Z? Beda makna itu, Rozi itu nisbat kepada suatu tempat di Persia. Yang sekarang Teheran itu, Roy itu Teheran. Kalau misalnya Roji artinya orang yang berharap. Iya. Saudarinya Roja. Roji. Alhamdulillah kalau antum paham, alhamdulillah. Globalnya baru itu. Sekarang yuk kita mulai dari kata per kata ya. Yes, alunaka. Ya, mulai dari itu. Ini ada sedikit dokumentasi dan pembahasan tentang lafal yes alunaka. Kalau Anda lihat di Al-Qur'an 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau enggak salah ada sekitar 15-an lah. 15-an lafal yas'alunaka dalam Al-Qur'an. Ya, antum cari aja sendiri masing-masingnya. Tapi mayoritasnya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah kalau di catatan ana ada 7 ya. Setahu Anda ada 7 untuk Al-Baqarah. Al-Ma'idah ada 4, Al-A'raf ada 180, ada 1. Al-Anfal 1, Al-Isra 1, Al-Kahf 1, Toha 1, Nazi'at 1. Mau dibahas enggak? Atau enggak mau? Mau. Mau, ya. Ya boleh, emang boleh. Enggak ada yang melarang emang. Yes, aluna kartnya apa? Mereka bertanya kepadamu. Oke. Okay. Kalau Al-Baqarah ada berapa tadi? 7 ya sekitar. Coba di sini. Kalau yang pertama ini paling pertamanya ayat dalam Al-Qur'an dalam urutan mushaf dimulai dari yas'alunaka. Yang ada yas'alunakanya dengan lafal yas'alunaka ya, karena lafal sa'ala itu banyak, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lafal yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Bertanya berarti kan membutuhkan jawaban. Kaf di sini siapa? Nabi SAW. Berarti mereka meminta fatwa kepadamu. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, ini pertama, tentang bulan sabit. Ya. Kemudian di ayat lainnya 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka nafkahkan. Baik, yang ketiga ada juga yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Ya, tentang qital, peperangan di dalam bulan haram, apa hukumnya, apa aja bulan itu, gitu. Kemudian yang keempat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Kemudian yas'alunaka madza yunfiqun, lagi tentang nafkah. Kemudian yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang orang-orang yatim, anak-anak yatim. Kemudian yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid atau tentang darah haid. Baik, apa yang bisa antum simpulkan dari Al-Baqarah ini aja? Semua bertanya tentang apa sebenarnya? Ya, disimpulkan ya, silakan. Ayo bagus, simpulkan bagus. Ada enggak hal yang antum petik faedahnya di sini? Kalau enggak ada bilang aja, biar ana jawab. Enggak ada, ya udah gitu aja. Ini surat Al-Baqarah turun di Madinah. Dan karakteristik surat-surat Madinah, terutama yang panjang, itu menjabarkan tentang hukum-hukum fikih. Makanya di sini semuanya yas'alunaka tentang hukum-hukum fikih. Ya kan? Tentang nanti ahillah. Ahillah apa? Apakah pertanyaannya kemudian dijawab, oh ini tetap, oh ini ahillah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, kadang warna gini, kadang gitu. Enggak. Jawabannya berkaitan dengan ibadah syariah, hukum fikih. Terus tentang nafkah, infak. Tentang syahr haram, peperangan. Apakah ada fikihnya peperangan itu? Ada. Baik, kemudian khamar, maisir. Fikih bukan? Fikih juga. Kemudian tentang nafkah. Kemudian tentang anak yatim. Ada fikihnya. Kemudian tentang haid. Ada fikihnya, panjang. Ya, Imam Nawawi aja seorang bujang itu, 45 tahun. Ya, hidupnya 45 tahun. Imam bujang. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan beliau dan kita semua masuk surga dapat tidak dari banyak insya Allah. Beliau terutama ya. Nah itu membahas tentang masalah haid aja di kitab Al-Majmu' lebih dari 100 halaman. Imam Ahmad bertahun lebih dari 6 tahun membahas tentang haid dan baru paham. Jadi ternyata membahas tentang haid enggak semudah itu. Tapi orang belum nikah, apakah mungkin dia memahami tentang haid? Mungkin Imam Nawawi contohnya. Cuman memang lebih sulit lagi. Karena mau nanya gak enak. Nanya sama siapa? Gitu kan? Baik, anak gak bermaksud membuli loh ya. Oke. Itu tadi tentang hukum fikih. Ada juga di Al-Ma'idah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Nah, tentang halal haram juga nih. Ya, makanan ya. Tapi sekarang, Al-A'raf, antum tahu enggak Al-A'raf itu Makkiyah atau Madaniyah? Ya, yeah, dipastikan, ayo. Dijazmkan Al-A'raf itu Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ada di surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang as-sa'ah. Apa? Jam? Bukan, tentang hari kiamat. Akidah. Surat ini surat Makkiyah. Karena memang karakteristik surat Makkiyah itu lebih membahas kepada prinsip akidah. Ya. Baik, dan kadang-kadang tentang akhlak. Di surat Al-Anfal, Al-Anfal itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Yas'alunaka 'anil Anfal, paling pertama itu. Anfal artinya apa? Harta rampasan perang. Karena nafal itu artinya tambahan. Ya kan? Sebenarnya harta rampasan perang itu tambahan, bukan tujuan utama ya. Baik. Itu tentang hukum fikih juga. Surat Al-Isra. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Karena Isra Mi'raj kapan? Di perintah Makkah. Atau selama Nabi wafat? Kapan sebenarnya? Selama Nabi wafat. Makkah ya kan? Makkiyah. Baik. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Apakah ada fikih di sini? Enggak. Ini akidah. Nah. Al-Kahfi. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Sejarah bukan? Makkiyah. Makkiyah. Kahfi Makkiyah. Sejarah bukan ini? Mereka bertanya tentang Dzul Qarnain. Bukan Ustaz Dzul, bukan Dzul Qarnain. Cerita sejarah, dan sejarah itu biasanya di mana? Makkiyah atau Madaniyah? Ya Makkiyah dan Madaniyah. Dua-duanya. Oke. Okay. Tapi apakah sejarah itu kaitan erat dengan tauhidnya, keras enggak? Erat enggak? Erat karena ketika diceritakan oleh Allah tentang suatu sejarah, kita harus mengimaninya walaupun tidak masuk akal. Beda dengan orang liberal, terutama ulil absar itu. Ya. Nauzubillah, itu kalimat kufur yang banyak keluar dari lidah dan tertulis tangan dia. Semoga Allah hancurkan dan semoga Allah makin sedikitkan orang seperti mereka. Ya. Kemudian di surat Thaha, ya yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang jibal. Coba antum cari tentang itu di surat Thaha. Ada surat An-Nazi'at, ini paling-paling masyhur, kita bisa pelajari juga kapan-kapan. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mirip dengan surat Al-A'raf. Dan kita tahu surat An-Nazi'at Makkiyah kemarin ya. Makkiyah. Hah? Makkiyah. Dan banyak dalam tentang apa? Tauhid. Dari awal sampai akhir tentang tauhid. Ya. Dari awal tentang malaikat, wan-nazi'ati apa? Ghorqa, wan-nasyithati nasyth. Itu malaikat 5 ayat pertama dan semuanya ada tentang keimanan, ya kan? Nanti ada tentang Firaun, Nabi Musa dan seterusnya. Tapi itu tentang yas'alunaka. Baru itu saja. Tapi ketika disebutkan yas'alunaka, ya, itu berarti ada, kalau dalam ayat yang disebutkan yas'alunaka, berarti ini Allah Subhanahu wa taala sedang menghikayatkan mereka bertanya. Ini menunjukkan ada enggak pertanyaan ini sebenarnya? Ada. Kalau enggak ada ngapain? Pasti ada. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan ada enggak sebab nuzulnya? Ada sebab nuzulnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ketiga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang sebab nuzul ayat ini. Sudah dijelaskan tadi dia di sini, cuman akan Anda bacakan dari Tafsir Qurtubi. Jadi ada dua versi, ya. Ada dua versi. Versi pertama diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda taghshana wa yakthiruna mas'alatana 'anil ahillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi banyak gangguin kita dan banyak bertanya tentang hilal-hilal ini. Ya, jadi curhat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah, ya Rasulullah, ini Yahudi ganggu kita. Nanya terus tentang hilal, tentang ini. Fama balul hilal, ya bedu daqiqan. Kok bisa mereka tanya? Itu kok hilal bulan? Hilal itu adalah bulan sabit. Pertama bulan sabit, ya. Kecil, daqiq gitu kan. Maksudnya tipis. Thumma yazid muni bertambah. Hatta yastawiya wa yastadir. Sampai kemudian sama semuanya dan jadi bulat. Tumma yantaqis, kemudian berkurang lagi, hatta ya'uda kamakan, sampai kemudian kembali menjadi sabit lagi. Itu kenapa gitu? Ditanya terus tuh sahabat. Ya itu ceritanya gitu. Jadi versi pertama, sababun nuzul ayat ini, yas'alunaka, siapakah mereka ini? Yahudi. Itu versi pertama. Maaf ini agak kecepatan gak mas? Agak kecepatan gak mas? Penjelasannya kecepatan? Rodi kecepatan? Bagus, kecepatan enggak? Kecepatan. Ya udah, ana nambatin. Pak, kecepatan agak cepetan, Pak ya. Sedikit ya. Versi pertama, sababun nuzul adalah mereka adalah Yahudi yang bertanya kepada para sahabat, apa sih itu hilal apa bulan sabit, nanti jadi setengah, kemudian jadi purnama, kemudian balik lagi setengah, kemudian balik lagi sabit, apa sih maksudnya itu? Ya. Nah, para sahabat ini enggak bisa menjawab. Ya, diriwayatkan begitu. Enggak enak kan, aduh ditanya gitu terus. Ya, sementara asalnya para sahabat adalah orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Asalnya kebanyakan yang kayak gitu. Sementara orang Yahudi bisa baca, bisa nulis dan pengetahuan mereka lebih karena punya kitab. Ya. Ini ibarat orang-orang teman-teman ngaji yang hadirin kajian kitab ketemu teman-teman hadirin kajian tematik. Ente tahu enggak nih artinya apa nih? Apa nih artinya nih? Aduh, maksud apaan nih? Enggak tahu, anu enggak pernah ngaji beginian. Nah, jadi kan ganggu banget gitu kan. Kan enggak enak. Akhirnya bertanyalah ini para sahabat karena enggak bisa jawab. Jadi para malu-maluin nanti tanya aja ke Rasulullah. Nah, ini diriwayatkan dalam beberapa kitab. Kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, kitab Ibnu Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir, kitab Ad-Dur Al-Manthur karya Imam As-Suyuti, dan Imam As-Suyuti itu mendhaifkan kisah ini. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Ujjab fi Bayanil Asbab, qad tawarada man la yada lahum fi sina'atil hadithi 'ala al-jazmi bi anna hadha kana sababan nuzuli ma'a waha'is sanadi fi. Kata Ibnu Hajar, telah mutawatir orang-orang yang tidak punya kekuasaan di ilmu hadis yang menjazmkan, memastikan bahwasanya cerita ini menjadi sebab nuzul ayat ini, padahal bersamaan dengan lemahnya sanad ini. Nah, itu kritiknya Ibnu Hajar kepada banyak dari para mufassirin yang beliau sebut la yadalahum fi sina'atil hadis. Apa artinya? Enggak punya tangan di ilmu hadis. Ya, enggak punya apa-apa. Nah, tapi itulah para mufassirin. Banyak dari ahli tafsir memang termasuk Imam Al-Qurtubi memasukkan riwayat-riwayat yang bahkan maudhu ke dalam tafsirnya, ya, atau lemah, dikritik oleh Ibnu Hajar. Karena mufassirun ingin memperkaya wacana tafsir mereka, maka kadang-kadang mereka memasukkan apa yang mereka juga tahu lemah, kadang-kadang dimasukin aja untuk mempertebal buku juga, untuk memperkaya wacana juga, atau dengan niat yang bagus mungkin, ya, bahwasanya ada ini masalah dhaif, walaupun dhaif tapi kita masukin, itu bagus niatnya. Tapi ala kulli hal, hal seperti ini maksudnya cerita yang ini dhaif sanadnya, lemah sekali, dan Ibnu Hajar mengkritiknya. Beliau berkata kemudian, bal kada yakunu maqtu'an bihi likathrati man yanqulahu minal mufassirin wa ghairihi. Bahkan hampir-hampir saja kisah Mu'adz ini, cerita Mu'adz ini menjadi sesuatu yang maqtu'. Banyak orang sampai menjadikan ini benar nih kisahnya kayak gini dari Yahudi. Siap di sini, padahal hal yang remeh ya. Maksudnya kita tahu atau enggak tahu tentang sabun nuzul ini, ya, untuk yang selalu dekahin akhir haduam itu sebenarnya enggak memberikan faedah besar sekali. Enggak tahu juga sebenarnya kita bisa paham. Akhirlah tujuannya untuk itu tanpa tahu sabun nuzul. Tetapi para ulama hadis mereka memang cukup kritis dalam masalah riwayat. Sementara orang-orang ahli tafsir, apalagi ahli fikih, ya, enggak, itu enggak usah ditanya itu ahli fikih. Ahli fikih yang enggak punya bekal ilmu hadis, yang enggak punya fokus dan konsentrasi di ilmu hadis, maka mereka kadang-kadang pakai riwayat-riwayat yang lemah sebagai sebagiannya. Na'udzubillah ya. Padahal tanggung jawab itu. Nah, itu satu cerita, satu versi. Berarti kita tolak ya. Berarti asalnya sabun nuzul ini bukan dari orang Yahudi. Bukan pertanyaan orang Yahudi. Lainkan versi kedua. Versi pandangan Ibnu Abbas, Qatadah, Ar-Rabi' dan lain-lain dari kalangan salaf. yaitu soal pertanyaan dari suatu kaum dari kalangan muslimin kepada Nabi SAW tentang hilal. Apa faedah muhaqnya hilal dan kamalnya qamar? Muhaqnya qamar, muhaq di sini maksudnya hilangnya, maksudnya berkurangnya qamar dan sempurnanya qamar. Ya. Dan apa faedahnya kok bisa beda dengan matahari? Matahari enggak pernah kita lihat bersabit. Jadi gerhana, itu pun enggak tahu berapa tahun sekali matahari. Nah, kaum muslimin juga yas'alunaka tentang ahillah. Ya, berkaitan dengan Islam, ibadah. Di sini ada faedah tarbawiyah juga. Misalnya kita sebagai dai ditanya tentang suatu perkara duniawi, maka kalau memang kita punya pengetahuan agama tentang yang ditanyakan, jawab juga, selipkan dakwah agama. Contohnya apa? Ini apa misalnya ya? Apa jualan lah. Misal antum jualan apa? Antum jualan apa? Mas Ari. Jualan apa biasanya? Buku-buku. Contoh misalnya tadi contoh sarung tadi itu. Bisa. Sarung, jualan sarung. Terus kita tambahin maklumat bahwasanya pakaian, di antara pakaian yang dilarang adalah sutra yang asli dari ulat. Nah, itu kan ada faedah tambahan. Dan Rasulullah SAW kadang menyampaikan seperti itu, faedah tambahan. Ya, tentang misalnya air laut, boleh enggak kita berwudu dengannya? Rasulullah tambahkan al-hillu maitatu, halal bangkainya. Nah, ini kedermawanan dalam ilmu, ya, enggak masalah. Baik, tadi yas'alunaka 'anil ahillah. Al-ahillah jamak dari kata hilal, yaitu bulan sabit. Jadi hilal itu bulan sabit. Jadi qamar itu semua macam bulan. Tapi kalau misalnya di awal dan dua bulan, hari pertama dan keduanya itu biasanya hilal. Muncul pada tiga hari pertama atau dua hari, tiga hari. Karena pada waktu melihatnya orang-orang mengatakan al-hilal, al-hilal. Dia disebut hilal kenapa? Karena pas kelihatan, hilal, hilal. Makanya disebut hilal. Paham gak disini? Oh iya, kita baca dong ini. Kertasnya baca ya. Gak dibaca-baca. Al-ahillah itu jam'ul hilal. Ya kan? Jamaknya hilal. Apa hilal itu? Wahuwa al-qamaru. Ya, berarti hilal termasuk qamar karena bulan. Al-qamaru fi bidayati zuhurihi fi thalathatil ayyamil ula minasy syahr. Dia adalah qamar yang ada di bidayah zuhurihi, bidayah permulaan tampaknya qamar itu di 3 hari ula. Di hari pertama di setiap syahr, setiap bulan. Terus kan ada pertanyaan, kenapa hilal disebut hilal? Nah, li'anna nasa idza ra'au rafa'u aswatahum al-hilal, al-hilal. Kenapa? Karena manusia jika mereka melihatnya, melihat hilal, maka mereka akan rafa'u aswatahum, mengangkat suaranya, hilal, hilal. Nah, itu ibaratnya. Kenapa dinamakan commuter line? Karena pas di speaker, di stasiun akan datang insyaallah, enggak ada insyaallah di biasanya. Apa gimana saya? Akan datang kereta commuter line jurusan Tanah Abang Jatinegara. Commuter line jurusan Jakarta Kota masih di stasiun Bogor. Masyaallah jawaban. Kenapa disebut commuter line? Karena sering disebut di speaker di stasiun sebagai komuter. Ini namanya mendefinisikan sesuatu dengan sinonim, bahkan ya itu sendiri gitu loh. Ya. Berarti kita perlu tahu apa arti komuter lain, gitu kan? Apa arti hilal asalnya, gitu? Paham? Paham nggak sebenarnya? Nggak paham? Gimana cara menjelasinya? Ah? Jadi ketika kita pengen mentak, kenapa dinamakan hilal? Dinamakan hilal karena kalau orang melihatnya menyebutnya sebagai hilal. Lah iya, kenapa dinamakan hilal? Ya karena dinamakan hilal. Paham gak? Antum namanya siapa tadi? Rozi ya? Pakai J atau Z? Masih aja. Taib. Antum Fakhrul Rozi atau Fakhrul Rozi? Kenapa dinamakan Fakhrul Rozi? Karena ketika dia lahir, ibunya menamakannya Fakhrul Rozi. Itu memang benar sih, cuman gak bisa kayak gitu. Maksud ana, kenapa asalnya? Asalnya apa? Kenapa? Sebab nuzulnya, sebab wiridnya, sebab urutnya Fakhrul Rozi. Oh, karena bapaknya waktu itu baca kita tafsir Rozi sampai khatam, kemudian menamakan anaknya. Ah, ini baru. Ah, oh ini lebih bisa nih. Paham gak? Ah, gitu. Nah, tapi ya, ini kelihatannya enggak kok gini sih jawabannya, karena manusia ketika melihat hilal, mereka kemudian bersorak hilal, hilal gitu. Nah, terus hilal itu apa? Nah, hilal itu adalah raf'u shaut. Iya. Iya. Mengingin suara. Ahalla yuhillu itu mengeraskan suara. Ihlal. Ya. Bila ma ahalla li ghairillah. Nah. Ya itu mengeraskan suara. Nah. Jadi ini sebenarnya benar tapi enggak benar. Kenapa disebut hilal? Karena manusia ketika melihatnya, mereka mengeraskan suara. Nah, jadi gini, ngerasin, daripada daripada kayak gitu kan? Mendingan jadikan satu istilah yang memang menunjukkan itu, gitu kira. Daripada disebut kan? Hilal, yaitu sesuatu yang disorak-sorai, gitu kan? Ya itu maksudnya. Paham? Jadi ini kenapa disebut hilal? Karena begini-begini, ini jawabannya ya benar enggak? Benar. Iya, karena memang hilal makna aslinya adalah raf'u shaut. Iya kan? Ya kadang-kadang namanya istilah itu uruf. Ya, sama uruf. Dan kita enggak bisa menyalahkan. Orang-orang ketika orang Arab menamakan hilal, menamakan bulan seperti itu sebagai hilal, bukan qamar, ya qamar juga. Tapi lebih spesifik disebut hilal karena hilal maknanya adalah raf'u shaut, mengangkat suara. Ketika melihat bulan sabit, udah baru nih kan. Ini uruf, enggak ada masalah. Antum jangan protes. Nah. Misal ada Kopaja. Ya kan? Assalamualaikum. Apa itu artinya itu? Itu singkatan dari Blok M. Tahu pasar Minggu. Enggak tahu untuk ngomong kayak enggak ada gigi. Assalamualaikum. Itu uruf. Antum jangan protes. Pak yang benar dong, sesuai ED gitu. Antum apa sih ngomong enggak beneran, enggak ngerti antum ngomong apa. Ya urusan apa? Itu uruf dia gitu kan. Ada tukang. Soal sepaku gitu kan. Apaan sih ngomong gitu kan? Enggak usah protes, itu urufnya dia. Kita harus tahu itu soal sepatu dengan versi dia. Ya enggak lucu kalau kita soal sepatu. Soal sepatu, ini orang kantoran ngomong kayak gitu tuh, pasang banget. Ya ada cara lain. Itu huruf. Baik. Udah ahilah udah. Ah, sekarang mereka bertanya tentang hilal. Qul, katakanlah. Hiya mawaqitu linnas. Nah, mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat. Jam'nya miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah al-waqtul muhaddadu al-ma'lumu linnas. Miqat itu adalah waktu yang ditentukan. Kadang-kadang mikot itu bukan tentang waktu doang. Kadang tempat juga mikot. Ya, seperti di haji kan ada beberapa mikot. Tapi ini lebih fokus ke waktu aja. Al-waqt, waktu yang muhaddad. Apa arti muhaddad? Terbatas, ditahdid, dibatasi. Ya. Al-ma'lum, yang diketahui. Untuk siapa sih? Oh, untuk manusia juga. Jadi ahillah, hiya ini kembali ke mana? Al-ahillah, jama' taksir, ahillah. Dia adalah waktu-waktu tertentu, linnas, untuk manusia. Syuf di sini linnas umum. Masuk di dalamnya baik ibadah maupun muamalah. Tapi ketika disebut al-hajj, ibadah. Ya. Berarti hilal ini bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Bermanfaat untuk muamalah dan juga ibadah. Ya. Ya, orang-orang zaman dulu sebagaimana tadi Anda bilang, mereka kadang membatasi tentang jual beli mereka, kredit, nah kredit maksudnya hutang-hutang itu dengan jumlah bulan hilal. Ya. Oh, udah hilal keberapa nih? Oh, udah hilal Muharram. Oh, berarti saya harus utang bayar, ya, begitu. Nah, atau misalnya ada syariat musaqat. Musaqat itu pengairan, ya, dia jenis musyarakah, termasuk jenis perserikatan kepegawaian dengan kepemilikan. Gitu. Kayak mudorobah gitu modelnya, cuma ini lebih spesifik ke masalah tanaman ya, dan penghasilan buah-buahan. Jadi misalnya kita mempekerjakan bagi hasil juga sebenarnya, bukan ijarah, bukan sewa orang, bukan, tapi ya, kita punya kebun, ya, ladang, misalnya apa, jagung ya. Nah, misalnya jagung, kemudian ada orang, kita nggak punya pegawai, yang punya apa? Ada orang datang. Menawarkan diri untuk bagi hasil di ladang itu, tapi dia bekerja merawat itu. Anak pemilik dia bekerja, dia merawat. Bagi hasil ditentukan waktunya dengan hilal. Itu dulu kayak gitu. Itu bermanfaat untuk jual beli dan sewa menyewa dan seterusnya, piutang dan seterusnya. Nah, dulu kayak gitu kok. Sekarang iya lebih mudah, nggak harus nunggu bulan purnama atau bulan sabit dulu. Nanti purnama ketiga kontrak kita selesai. Masya Allah, nggak ada sekarang kayak gitu, ya. Nggak ada. Ya dulu kayak gitu. Okay. Jadi katakanlah dia ada nawakit linasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah albir. Bir ini apa ya? Kebaikan atau orang yang baik? Hah? Kan beda, orang yang baik itu dengan kebaikan beda. Bir itu apa? Wa ta'awun albirri wa taqwa, tolong dalam kebaikan. Baik, bukanlah kebaikan itu ta'tul buyut min zuhuriha. Lihat ityanul buyut min zuhuriha. Memasuki rumah dari zuhurnya. Baik. Zuhur jamak, ya. Zuhur jamak dari zuhur. Kita tahu zuhur itu artinya punggung. Ya. Dia bisa bermakna punggung, bisa bermakna yang tampak, yang muncul. Sehingga di sini bisa dua tafsiran, wallahu a'lam. Maksud dengan belakang rumah, makanya ada terjemahan belakang rumah, atau ditafsirkan yang nampak di atas permukaan bumi, yaitu bagian atas. Paham? Jadi bisa ada bagian atas, masuk dari bagian atas atau dari belakang rumah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, intinya adalah masuk rumah bukan dari jalur yang sepantasnya. Dan tadi telah kita bahas kenapa bisa begitu. Nah, di sini dikatakan Makna dari ityanul buyut min zuhuriha adalah an yatasawwara al-jidara wa yadkhulal baita tahashiyan an yadkhula min al-bab. Apa artinya? An yatasawwara al-jidar. Tasawwar. Antum tahu sur enggak? Maaf ya anak kayak gini. Hah? Pagar. Makanya surat sebagian ulama mengatakan maknanya pagar. Tesim. Sur ya. Nah, ya tasawwar maknanya adalah manjat pagar. Manjat gitu, manjat jidar. Jidar tembok. Dinding. Bait tahashiyan an yadkhula min al-bab. Dan masuk ke bait rumah tahashiyan secara sembunyi-sembunyi. Afwan, tahashiyan ini bukan sembunyi tapi menghindar, menjauh dari masuk lewat pintu. Maksudnya di sini menghindari, ya begitulah. Yang ini tidak masuk ke pintu utama lah. Karena ada anggapan ta'abbud dari sini, ada anggapan ibadah. Ini ityanul buyut min zuhuriha. Ada cerita itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan lain-lain. Tapi anda belum ini sanadnya, belum cek. Kalau baik atau enggak. Tapi ini bukan cerita tentang mutasil ke Nabi, bukan. Bukan ke Nabi, tapi ke Sayyidina Umar. Ketika itu ada dua versi. Ada versi Umar radhiyallahu an dengan Abdurrahman bin Auf, dan ada versi Umar radhiyallahu an dengan Abdullah bin Mas'ud. Intinya begini, mereka berdua, entah yang Abdurrahman bin Auf atau Ibnu Mas'ud, itu sedang ngeronda. Ya. Ngeronda. Kemudian Umar melihat lewat di suatu rumah ada celah gitu kan, kelihatan dari luar ada seorang kakek tua sedang pegang botol khamar dan semacamnya lah gitu. Mau mabuk lah kowe, kelihatannya gitu. Maka Sayyidina Umar pun langsung jendela ya, ngelongo lewat jendela langsung. Ya Syekh Kabir, hai kamu orang tua, kamu udah kayak gini, apa udah tua, kamu malah kayak berbuat seperti ini. Takdirlah. Maka dia melawan. Ya, Amirul Mukminin kalau nggak salah gitu. Mungkin di zamannya beliau, di zaman Khalifah beliau. Ana mungkin memang satu dosa yang dapat. Ana bermaksiat kepada Allah satu maksiat. Tapi antum bermaksiat kepada Allah tiga maksiat. Masya Allah dilawan. Umar dilawan. Amir Mukminin dilawan. Ya. Kok bisa gitu? Yang pertama, dalam Islam dilarang tajassus. Wala tajassasu. Surat Al-Hujurat. Janganlah kamu memata-matai orang. Masa terhenyak kan? Dibilang mata-matai. Karena malam tertutup, kebetulan kelihatan dikit gitu. Disamperin sama Sayyidina Umar. Ini disebut mata-mata, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bukan lewat pintu masuknya. Ini langsung berdalil. Laisal bir bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kena buat. Iya juga ya, gitu. Yang ketiga, ada ayat, anda lupa ayatnya, kurang hafal. Kamu masuk ke rumah yang tidak diizinkan kamu untuk memasukinya. Tiga maksiat yang telah kamu lakukan dengan dalilnya disebut oleh orang tua itu. Udah sekat mati. Itu benar juga. Keluar. Balik. Habis itu nangis, taubat. Kita yang salah benar. Padahal orang itu salah enggak? Maksudnya kaki itu salah. Tetapi perlakuan dari Sayyidina Umar ini dilipat gandakan kesalahan yang dilakukan gitu. Tata caranya lebih salah lagi. Nah, misalnya gitu ya. Itu tajassus kena, itu mata-mata. Kemudian masuk rumah lewat cara yang tidak benar, dan enggak diizinkan. Masya Allah, kena itu. Ala kulli hal, sanadnya itu muttasil atau tidak? Sahih, hasan atau dhaif. Ala kulli hal, di sini ada pelajaran memang. Ya, masalah jasus, memata-matai, mengetahui aib orang atau mengetahui apa gosip tentang orang atau hal-hal yang seperti itu. Itu jangankan Amirul Mukminin seperti itu aja kena teguran dan berhak tertutup. Ya. Ya, apalagi kalau misalnya enggak ada kepentingan. Enggak ada kepentingan dia mentajasusi. Waduh. Atau mungkin karena karakter aslinya, Masya Allah. Ya, enggak tahu aib apa, enggak tahu cerita apa, enggak tahu ini, tapi karena kebiasaan mungkin ngomongin orang akhirnya cari tahu. Karena setiap orang ketika misalnya kita korek-korek kesalahannya, atau kita korek-korek cerita tentangnya, atau kita korek-korek tentang masa lalu antum, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita bincangkan sama teman-teman. Iya enggak? Tapi anda bisa nih bincangin ke antum tentang antum. Stop. Bocorin rahasianya. Ya. Antum juga enggak tahu. Antum juga murokab berarti. Enggak ketahuan sama orang. Bagus itu. Tapi ala kulli hal di sini pelajaran besar nih di antatul buyut min zuhuriha. Jangan sampai kita ngelongo ke history orang atau ke cerita tentang orang tanpa izin dia dan tanpa sepengetahuan dia dan kita enggak punya otoritas tentangnya. Paham enggak? Kecuali kalau kita hakim misalnya, kita perlu mengetahui history orang ini. Orang ini apa, berbuat kesalahan apa dia, perlu hukuman apa? Apakah dia sering mencuri atau gimana dan sebagainya. Itu beda. Ya. Kadang-kadang kita diperlihatkan misalnya aibnya fulan, kesalahan fulan. Kadang kita berusaha memaafkan, maksudnya enggak usah. Tapi kadang-kadang sering ditampilkan sama orang, ini fulan kayak gini. Nah, itu susah itu. Tapi kalau misalnya cuman dari keselentingan, misalnya Abu Naila, Masya Allah, Abu Naila gini-gini nih. Wah, dadah. Yang kadang-kadang, kalau kita diceritakan tentang teman saudara kita, itu kita dengar aja nyesel. Benar atau enggak itu, kita nyesel. Nah, lebih buruk lagi kalau misalnya, bukan nyesel. Wah, ternyata dia gitu ya. Ternyata parah belum tentu benar. Masya Allah. Ya. Baik kepada teman, baik kepada orang tua atau kepada guru atau kepada murid ya. Ketika ada kekurangan-kekurangan, kalau memang kita tidak ada kepentingan, jangan diomongkan. Itu tadi pelajaran anak ingat karena baru kemarin ini membaca satu kitab dari Ihya Ulumuddin itu kitab. Tapi kemudian anak cek di Mustadrak Al-Hakim ada cerita tentang Sayyidina Umar itu. Wallahu a'lam. Baik, walakin albirra man ittaqa, tetapi albir, di sini albir main. Kebaikan adalah man ittaqa. Ya. Ini gimana? Tetapi kebaikan albir bukan albar. Kalau albar artinya apa bar? Orang yang baik atau pihak yang baik. Di antara nama Allah adalah albar. Makanya di antara ulama Ibnu Abdul Bar ya. Innahu huwal barur rahim. Habis ini diungkapkan dengan albir. Anda sendiri belum bisa menjabarkan apa hikmahnya. Ala kulli hal, tetapi kebaikan kalau ditafsirkan di sini albir al-musil ila ridwanillah. Kebaikan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Umum. Masalah umum yaitu manittaqa, bertakwa. Birru 'abdin, kebaikan seorang hamba adalah ittaqallaha bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Yang namanya kebaikan seorang hamba adalah dia ketika dia bertakwa kepada Allah dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Laisal bir, bukan termasuk kebaikan dukhulul bait min dhuhuriha, itu yang tadi. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, innal ayata, sesungguhnya ini tanbih, memberikan adanya peringatan dari Allah. Ala an ya'tu albir min wajihi, hendaklah manusia itu dan kebaikan sesuai dengan cara yang diperintahkan. Wa huwal wajhul ladzi amara Allahu bihi, cara yang Allah perintahkan seperti itu lakukan. Jangan baru bagi, jangan buat yang baru. Ya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan di sini ada bayan penjelasan anna, bahwasanya ma lam yashra'hu Allahu qurbatan wala nadaba ilaihi la yasiru qurbatan bi an yataqarraba bihi al-mutaqarrib. Bahwasanya apa yang tidak Allah syariatkan sebagai suatu taqarrub kepada Allah dan tidak pula ada penganjuran tentangnya, maka dia tidak bisa disebut taqarrub. Ya. Walaupun orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Di daerah Cilitan, ya, kan banyak busan muslim, ada masjid di situ. Antum mungkin yang tahu Cilitan, condet-condet, bawah tuh condet ya, yang kadang-kadang banjir itu. Itu ada masjid, kan lewat, sering kadang-kadang lewat situ. Masjidnya sebelah kiri, kok dari arah Cilitan sebelah kiri lah. Antum tahu lah. Ada asramanya, ya, nggak usah disebut tapi namanya, ntar dipolisikan. Ada asramanya. Antum lihat kumuhnya kayak gimana? Allah musta'an. Seberangnya ada kuburan, ya, dijadikan rumah. Antum lihat putih bagus di dalam itu, dalam rumah kuburan itu. Nah, sekarang apakah ini yang disyariatkan oleh Allah seperti ini? Dan kalau misalnya kita lihat pagi, siang, sore, malam, coba antum jadi kuncen di situ, coba. Ya, juru kunci. Antum akan melihat banyak peziarah yang mereka membawa seperti ini. Pakai baju putih. Ya, ini baju anu beli sana. Ini bajunya beli sana waktu itu, Ramadan. Hah? Ini baju kayak putih, dan sorban pakai peci putih. Bukan datang ke masjid, ke kuburannya. Mereka berbaris di dalamnya sambil nunduk kepala. Khusyuk banget, masyaallah. Ya. Coba kalau di masjid gimana? Dungkang, dungkang, dungkang, dungkang. Kalau di masjid, ya, sholatnya juga gak khusyuk, gak apa, gak kerasa rasa khusyuknya. Ini kenapa? Hasil dari mengamalkan suatu amalan yang tidak ya disyariatkan pada asalnya, tapi tidak dengan cara yang disyariatkan. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya spirit ittiba itu benar-benar mahal itu. Spirit ittiba, keinginan untuk ittiba kepada Nabi dan salaf itu mahal. Pakai ha, bukan pakai ha. Mahal. Ya alhamdulillah kalau Allah merizikkan kita hal tersebut. Cuman tetap kita harus kembali tauhidnya disegarkan. Karena betapa mungkinnya orang berusaha ittiba kepada Nabi maksimal, tetapi riaknya gak bisa dikontrol. Akhirnya tetap ria. Ini malah lebih buruk daripada bid'ah kadang-kadang. Iya, kenapa? Kadang bid'ah itu, kadang ya, sebagian ya, itu bisa diampuni oleh Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dzalika di sini termasuk di dalamnya maksiat bid'ah. Bisa mungkin diampuni. Tapi kalau udah syirik, enggak bisa. Makanya benar kita harus ittiba, tapi tauhid harus terus kita jaga. Ya, belum bisa. Tapi tadi wa turbuyuta min abwabiha. Nah, masuklah ke rumah-rumah melalui pintunya. Wattaqullah la'allakum tuflihun, al-falah al-fawz. Falah artinya fawz. Falah lamnya double. Mukhaffaf atau musyaddad? Falah atau falah? Falah. Ah iya benar. Kalau misalnya ada falah pakai ta. Ta. Ada falah, ada falah. Itu masing-masing beda. Nanti biar apa? Nanti mainstream namain anaknya L-nya 2 aja ya. Falah. Apa artinya? Petani, masya Allah. Kenapa? Petani bagus. Tawakalnya besar itu. dan sedekahnya banyak. Ya kan? Dimakan burung, ya. Itu sedekah. Cuman sekarang pakai petani pakai ini apa namanya? Orang-orang sawah. Coba biarin aja, biar dimakan burung, dicuri orang, biarin aja. Sedekah insyaallah ya. Iya. Tawakal ini enggak ada. Wa huwa an-najatu minan nari wa dukhul al-jannah. Mas, selamat dari neraka dan masuk surga. Kenapa di sini didahulukan an-najat minan nar? Karena kita semuanya dari mukminin, dari siapapun akan melihat lewat di neraka dulu. Ya. Makanya kalau udah lolos baru surga. Bukan seret surga baru oh ada neraka di situ. Enggak. Lihat neraka dulu. Alhamdulillah gitu kan. Baru kemudian lolos, dan saya berharap, ana berharap semoga Allah jadikan ana, antum dan semua keluarga yang kita cintai menjadi ahli jannah. Allahumma. Baik, al-falah ini kita masuk ke hidayatul ayat. Petunjuk ayat yaitu kesimpulan yang bisa didapat dari ayat ini. Yang pertama, an yas'alal mar'u amma yanfa'uhu wa yatruka as-su'ala amma la ya'ni. An yas'alal mar'u, seorang mar'u apa? Uang, manusia, manusia, individu. Seorang manusia hendaknya bertanya an ma, tentang apa yang bermanfaat buat dia. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, ya Syekh, ana mau nanya dong, apa? Nanya apa? Apa hukum berwudu di air kolam yang di atasnya tuh ada burung terbang dan burung itu kemudian di sana? Atau meludah kalau nggak salah, burung yang meludah atau buang air dari atas tuh? Cukup. Imam Ahmad nggak mau jawab. Kenapa? Layan pak, soal ini kayak gini nggak main-main orang. Ya. Jadi kadang-kadang ada dan juga kadang-kadang kita dulu waktu SMA apa-apa nanya ke guru sesuatu pertanyaan yang penting nanya lah. Padahal nggak bermanfaat sama sekali. Dulu waktu kita belajar fikih kan macam-macam fikih kan macam-macam pertanyaan bisa macam-macam. Ustaz, apa hukumnya? Gimana nih kalau misalnya bapak-bapak manjat kelapa terus jatuh, gimana Ustaz? Ya Ustaznya bingung. Pertanyaannya apa? Ya gimana, gimana? Nah apa pertanyaannya? Ya gimana Ustaz? Anda nggak tahu gimana? Kan bingung tuh. Lahir pak itu apa artinya? Wa yatruku su'al amma la ya'ni, dan meninggalkan bertanya tentang apa yang la ya'ni, tidak bermanfaat lah intinya bagi dia. Misalnya apa? Ya, jumlah jenggot Rasulullah berapa helai sih? Ya layan pak. Udah nggak usah dijawab tuh kayak gitu. Daripada hitung jenggot Rasulullah yang kita nggak tahu, mendingan yuk kita sama-sama jenggotan. Yang belum jenggot harap jenggotan ya. Pakai Firdaus yang banyak, masya Allah. Kedua, fa'idatus syuhuril qamariyati azimatun azimatin apa azimatan? Atau azimatan? Hah? Azimatun. Khabar untuk faedah ya. Faedahnya syahr, bulan-bulan ya, jamak qomariyah, itu agung, besar. Faedahnya cuman terhitung enggak faedahnya? Sebenarnya enggak terhitung, namanya waktu. Ketika kita tahu waktu, itu faedah enggak terhitung. Idh, karena biha, dengannya ha di sini kembali ke faedah, ke syahr atau ke azimah. Syahr, suhur. Suhur ya. Idh, bitilka syuhur, dengan sebab atau dengan melalui bulan-bulan tersebut, kemarin, tu'rafu. Bisa juga ta'rif, oh, tu'rafu aja, tu'rafu. Ya, benar tu'rafu, bukan ta'rif. Tu'rafu, diketahui kathirun minal ibadat, banyak dari ibadah-ibadah. Iya enggak? Saum, Idul Fitri, haji juga. Baik. Kalau misalnya bulan-bulan kemarin pertama apa? Bukan Syawal, bukan. Muharram. Kemudian Safar, kemudian Rabi awal, Rabi tsani atau Rabi akhir boleh. Jumadal ula atau Jumadal, kemudian Jumadal tsaniyah atau Jumadal akhirah. Kemudian Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Sekarang apa? Dzulqa'dah. Kapan kita nyembelih? Dzulhijjah. Sudah ada duit belum? Insyaallah. 3 juta Mas Bro. Minimal 3 juta. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Persiapkan dari sekarang. Dzulqa'dah sekarang berapa? 7 atau berapa sekarang? 10 atau 11. Berarti tinggal paling 18 atau 20 berapa hari lagi gitu. Kumpulin duit ya. Buat nyembelih kambing atau sapi atau kerbau kalau mau. Kalau ada duitnya. Baik. Itu yang bulan-bulan Qomariyah. Ketiga, hurmatu al-ibtida' fi din. Haramnya berinovasi dalam beragama. Tetapi masalah ini bid'ah atau bukan, sebagiannya adalah masalah ijtihadiyah. Ya. Masalah ini bid'ah atau bukan, sebagiannya adalah masalah ijtihadiyah. Ini masalah yang memang Masya Allah ya, luar biasa rumit kadang-kadang ya. Walau kana bi raghbatin fi ta'atillah, walaupun bi raghbah dengan beserta apa? Raghbah, keinginan kuat untuk taat kepada Allah wa husulil ajr, dan mendapatkan ajr pahala. Banyak orang kayak gitu Masya Allah. Kemudian yang keempat, contohnya misalnya hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Bainama Rasulullah SAW yakhthub idza huwa bi rajulin qa'imin fi syams." Ketika Rasulullah berkhutbah, ya, beliau melihat ada seseorang di luar sedang diri. Ya, di terik matahari. Fasa'ala anhu, maka Rasul bertanya tentang dia. Itu orang ngapain? Siapa dia? Faqalu, maka para sahabat berkata, huwa Abu Israil. Dia adalah Abu Israil. Boleh enggak kita menamakan anak atau menamakan ya? Boleh enggak menamakan anak Israil? Boleh. Kalau Israfil, dia adalah Abu Israil ya Rasulullah. Nadhara, bernazar nih, bernazar. Nadhara an yaquma wa la yaq'ud. Dia bernazar untuk berdiri dan enggak mau duduk, enggak mau duduk. Wala yastadhil, tidak mau berlindung dari naungan, dari terik matahari. Wala yatakallam, enggak mau ngomong. Wa yasum, dan dia puasa. Jadi parahnya puasa terus enggak mau ngomong, enggak duduk, enggak tidur, enggak bernaung, udah nyiksa diri. Ini perhatikan jawaban Rasul. Muruhu, kata Rasulullah SAW, muruhu, suruh dia fal yatakallam, suruh dia cabut itu, hendaklah dia ngomong, wal yastadhil, hendaklah dia bernaung, wal yaq'ud, hendaklah dia duduk, wal yutimma saumahu, dan hendaklah dia terusin puasa. Apa faedahnya? Kita enggak boleh menjanjikan atau bernazar sesuatu yang mana yang kita nazar itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ya. Dan ini enggak mau ngomong, diri terus, enggak mau bernaung, itu jadi ta'abbud di sini, jadi ibadah yang tidak ada syariatnya, menjadi bid'ah. Jadi setiap nazar yang ada kebid'ahan isi kandungan nazar itu, maka yang kebid'ahannya dicabut, yang ada asal syar'inya diteruskan. Ya kan? Makanya ini yang saumnya diteruskan. Wal yutimma saumahu, terusin saumnya. Tapi yang tadi embel-embelan bid'ah itu hilangkan. Tapi itu masalah nazar. Kalau nazar yang dinazar bid'ah semua, hal enggak usah ini. Selesai perkara. Baik. Yang keempat, al-amru bittaqwa al-mufdiyati ila falahil abdi wa najatihi bid-darain. Perintah untuk bertakwa, al-mufdiyah yang apa muftiah di sini mengantarkan ya, yang mengantarkan kepada pala keberuntungan seorang hamba, wa najatihi fid-darain, dan keselamatan dia di dua dar, dua negara, negara dunia dan negara akhirat. Ya. Baik. Any question, ada pertanyaan? Ya. Fadhol. Nazar. Nazar. Apa? Enggak. Yang tadi nih. Dia nazarnya lanjut itu. Nazarnya lanjut, cuman konten yang bid'ahnya dihilangkan. Enggak ada. Kalaupun misalnya enggak ada yang lanjut. Karena batil nazarnya, enggak emang dibatalkan. Karena batil. Ya kan? Antum nazar untuk mencuri. Dari awal enggak sah itu nazar, jadi enggak ada ketika sesuatu dari awal enggak sah, enggak ada qadha, enggak ada apa-apa. Kecuali kau membatalkan karena ada sesuatu yang memang bukan karena tidak sahnya nazar, karena ada penghalang. Beda. Bisa dipahami bedanya? Ini nazar tetap sah, tetapi ada sebagian konten dalam nazar itu yang harus dibuang. Dan itu enggak berpengaruh apa-apa terhadap qadha atau apa, enggak ada. Ya. Gitu. Silakan yang lain, tombol. Belum tentu anda bisa jawab ya. Insyaallah. Fathah. Ayat berapa yang laisal birru, laisal jarra? Allahumma salli, yang waktu itu ya. Ana lupa. Anda lupa untuk menjawabnya apa, dan lupa. Apa Anda lupa? Sebagaimana tadi bilang Anda belum bisa jawab, ya. Benar berarti. Masya Allah. Eh, tafadhol. Anda waktu itu ada yang bilang, ada sisi tanya jawabnya dong, ya udah. Tafadhol, ini sisi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Tolol, ada lagi yang mau bertanya? Syekh Abu Nulai. Tolol, silakan. Gimana? Sekarang di sebagai rumah ada pintu belakang, boleh masuk ke situ? Boleh. Jadi gini, kita lihat di sini, ya. Ayat ini memiliki, sebelumnya ana jabarin sini dulu biar lebih paham. Ayat ini memiliki dua cerita sabung nuzul, ya. Yang pertama yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu ada cerita satu, yang tadi yang cerita dua versi, yang satu Mu'adz bin Jabal riwayat Yahudi, yang satu versi Ibnu Abbas dan Mujahid dan juga Muqatil dan lainnya. Afwan Ar-Rabi', bukan Muqatil. Itu yang pertama. Walaisa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirru man ittaqa, itu ada cerita lain. Ada cerita lain lagi. Itu harus diketahui dulu. Dalam riwayat yang masyhurah, ana ceritain, ana catat sebenarnya lupa untuk menyampaikan. Diriwayatkan oleh Az-Zuhri, ya. Atau dari Ibnu Abbas dulu. Bahwasanya manusia di zaman jahiliyah itu, dan juga diceritakan di sini, di awal Islam, ya tadi jika mereka berihram, mereka apa? Ya pakai pakaian ihram, kemudian kalau mereka balik, enggak bakal lewat pintu depan. Oke. Sekarang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla zaman al-Hudaybiyah bil umrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman waktu Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah itu berumrah. Fada khala hujratahu. Masuk ke rumahnya. Ya. Baik, ini berarti Rasulullah SAW umrah. Ini periode Madinah atau bukan? Madinah. Sebelum Fathu Makkah. Nah, masuk ke rumahnya. Rasulullah masuk ke rumahnya. SAW. Normal enggak masuknya? Atau sambil manjat? Normal. Normal. Wadakhala khalfahu rajulun ansari min Bani Salamah. Ada di belakangnya orang sahabat laki-laki ya dari kalangan Ansar. Fadakhala wa kharaqa 'adat qaumihi. Kemudian dia juga masuk ke rumahnya rumahnya dia, rumah laki-laki itu. Rumah masing-masing. Dan menyelisihi tradisi kaumnya. Maksudnya apa? Orang Ansar ini masuk normal, pakai pakaian ihram masuk rumah lewat pintu biasa, pintu depan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke dia, "Lima dakhalta wa qad ahramta?" "Lima dakhalta wa anta qad ahramta?" Kenapa kamu masuk dengan cara seperti itu maksudnya? Sedangkan kamu sedang dalam ihram. Pakai pakaian. Maksudnya Rasulullah kan bertanya, kenapa kamu masuk ke rumah dengan cara seperti cara saya? Normal, padahal kamu itu sedang berihram dan sementara kaum kamu itu enggak seperti kamu caranya, itu manjat dulu. Ya. Karena yang manjat ini maksudnya yang naik lewat zuhuril bait ya. Itu adalah golongan tertentu dari kalangan Arab. Kan Arab itu banyak baninya. Mereka disebut Khums. Ya. Mereka ini adalah kumpulan kabilah-kabilah cabang Arab ya. Yang mutasyaddid fid din. Mutasyaddid ini sangat soleh ya. Sangat ekstrim memegang agama mereka, tapi agama versi tradisi. Ya, banyak dari orang sekarang. Gitu kan? Mereka dinamakan sebagai Khums. Ha, mim, dan sin. Misalnya hamasah. Hamas itu semangat banget. Itu keras. Gitu. Nah, mereka ini diantara orang-orang yang tergabung dalam ormas Khums. Bukan ormas, itu enggak ormas. Tapi orang-orang Khums adalah kalangan Quraisy, Inanah, Khuza'ah, Thaqif, Jusham, Banu Amir, Banu Nasr, dan lainnya. Jadi enggak semua orang Arab, tapi mayoritas. Nah, mereka ini tradisinya kalau ihram baik umrah atau haji, itu kalau ada keperluan di rumah mereka balik itu balik sebentar lewat atas atau lewat belakang. Gitu. Itu orang-orang Khums. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mereka. Nah, maka ketika ada salah seorang dari Bani Salamah ini kok menyelisih tradisinya kaum tradisi kaumnya, maka bertanya, kamu kok kayak gitu caranya tumben, gak kayak teman-teman kamu. Maka kata sahabat tersebut, dakhalta anta fadakhaltu bidukhulika. Apa artinya? Kamu masuk dengan, ya Rasulullah SAW, engkau masuk dengan cara itu, maka aku pun masuk dengan cara sebagaimana engkau masuk. Ini tiba ya, ikut persis. Saya enggak mikirin tradisi. Ketika saya melihat engkau seperti itu, maka saya lebih suka melihat apa mengikuti engkau. Maka kata Rasulullah, "Inni ahmas." Sesungguhnya saya ahmas. Kalian humus. Orang-orang semangat tersedut dalam agama dan saya lebih semangat dalam agama. Kata Nabi SAW. Maksudnya saya ini menyelisihi tradisi antum sekalian. Padahal Nabi Muhammad Quraisy bukan? Quraisy. Dan tetapi meskipun saya menyelisihi, saya lebih bersemangat dalam beragama dibandingkan dengan orang-orang Quraisy semuanya. Ya. Masih gitu. Di reply oleh sahabat tersebut, wa ana dini dinuk. Saya Rasulullah, agama saya adalah agama engkau. Tata cara saya adalah tata cara engkau. Bukan dini adat qaumi, bukan. Dini dinuk. Cara saya mengikuti cara engkau ya Rasulullah. Nah, dikatakan ada yang berkata bahwa saya beliau adalah Qutbah bin Amir Al-Ansari. Ya. Itu satu versi cerita. Jadi itu sebabnya. Jadi perlu tahu sebab nuzul di sini penting, yang ini penting nih. Syekh Abu Naila. Yang di sini ini penting sebab nuzul untuk memahami ayat. Jangan sampai dengan adanya ini apa ayat ini kemudian kita melihat zahir teks saja tanpa melihat sebab nuzul, kemudian kita berpemahaman enggak boleh masuk rumah lewat pintu belakang. Enggak ada masalah. Kecuali rumah orang lain. Nah, itu ada sesuatu. Nah, itu kalau itu nggak di luar konteks ayat. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Kalau kita meninjau, ini, jadi ini termasuk sababun nuzul yang memberikan kekuatan pemahaman terhadap ayat. Tapi ada sebab kedua menurut ulama lain. Dikatakan oleh Al-Hasan. Al-Hasan bin siapa? Al-Hasan Jaizi, Al-Hasan Al-Basri kalau mufassir di sini. Beliau berkata, "Kanu." Nah, ini beda kalau tadi kaitannya dengan fiqih dan kebid'ahan. Kalau kali ini kaitannya dengan tauhid, akidah. "Kanu," mereka dulu yatatayyarun. Mereka bertatayyur. "Faman safara walam tahsul hajatuhu," atau hajatuhu boleh, "walam tahsul hajatuhu kana ya'ti baitahu min wara'i dhahrihi tatayyuran min al-khaibah." Orang-orang musyrikin ketika itu atau awal-awal Islam, mereka bertatayyur. Bertatayyur itu apa? Menggantungkan suatu nasib dengan sebab yang tidak ada kaitan dengan nasib tersebut. Gimana cara tatayyurnya? Mereka kalau misal ada yang safar, pergi jauhan safar. Walam tahsul hajatuhu, kemudian enggak tertunaikan hajatnya. Misalnya safar mau dagang, ternyata ribah keuntungannya enggak sesuai harapan. Kan berarti kesialan kan? Kana ya'ti baitahu min wara'i dhahrihi. Maka pas dia pulang dari dagang itu, datengin rumah bukan dari pintu utama, tapi dari atas atau dari apa? Sebagai apa? Tatayyuran minal khaibah. Tatayur, menganggap adanya ketergantungan nasib dengan sesuatu yang memang tidak ada kaitannya. Ada gak kaitannya kayak gitu? Gak ada. Gak ada syariatnya juga. Jadi ini masalah tradisional mereka. Nah, faqilal maka dikatakan kepada mereka, laisa fi tatayuri bir. Tidak ada kebaikan dalam tatayur. Albir anta taqullaha wa tatawakkalu alaihi. Melainkan kebaikan itu adalah kalian bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Antara bentuk tatayur itu ada saya pernah di sini ruqyah ada yang kayak gini model tatayur yang enggak bagus sih, tapi sebagian ruqyah mengatakan seperti ini. Motor ya. Anak waktu itu curhat kepada seorang ruqyah. Curhat karena kok kajian ke sini, terutama ke sini nih. Sekarang alhamdulillah hari ini tadi enggak sendirian gitu. Itu pusing, ngantuk luar biasa itu. Sampai ana berpikir kalaupun ana mati kecelakaan dengan ngantuk ini mudah-mudahan bisa billah. Ana udah ta'awuz, udah wudu semua, wiritan sambil wirid sambil ngaji, tetap itu kencang itu. Ngantuknya itu. Sampai hampir tidur. Pas kesini dulu di semester kemarin, musim kemarin. Kemudian pasalnya curhat. Seorang perukiah ini kemudian meriwayatkan suatu riwayat dari perukiah lain yang merupakan mantan dukun. Tapi seringkali perukiah lain ini temannya ini mujarab dalam merukiah. karena katanya mengetahui kunci-kunci tertentu yang biasa dilakukan oleh jin. Ada kulihal, kita enggak fokus di orang itu. Tapi perkataannya adalah, kalau misalnya kita bawa motor, bukan motor, yang habis parkir kan, atau di rumah itu taruh. Kalau kita mau berangkat, kita mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim. Yakfi amla. Enggak la yakfi. Ah. Apa? Enggak, iya, baik. Iya, benar. Maksudnya enggak cukup baca doa doang. Maksudnya ada gerakan tertentu yang harus dilakukan supaya jin tidak bisa mengganggu kita ketika kita naik kendaraan. Naik motor kebetulan. Apa katanya? Dihikayatkan oleh seorang seniornya yang juga rukyah dan dulunya berdukun dan telah banyak melakukan penyembuhan dengan izin Allah. Bahwasanya jangan langsung dinaikin. Jangan langsung di starting. Lainkan mundurin dulu beberapa langkah. Ya. Nah, baru setelah itu baru starting. Dan bismillah. Baik, kenapa? Karena menurut banyak para dukun dan mantan dukun, kalau misalnya mereka menghadapi calon orang yang disantet dan calon orang tersebut naik motor dan dia cukup baca doa terus langsung naik itu aja, dia bakal kena sihir. Tapi kalau misalnya dia mundurin berapa langkah, dia enggak kena sihir. Enggak bisa jin itu ganggu dia. Baik, antum percaya atau enggak? Gimana mau percaya? Sedangkan kita udah baca doa, kan? Maksudnya cukuplah perlindungan dari Allah. Kalau memang suatu gerakan yang ini ilmu gaib, ya kan? Ini ilmu gaib. Kita tahu dari mana jin itu tidak bisa mengganggu kita dengan gerakan mundurin motor. Tapi bisa ganggu kita dengan cara ta'awudz kepada Allah. Masya Allah ini subhat. Gimana tuh? Gimana? Terbalik gak? Terbalik. Dan yang mengatakan seperti ini adalah yang sudah banyak merupiah kaum muslimin. Masya Allah kan? Mantan dukun benar. Mantan dukun tahu tentang perdukunan, tahu. Ya, masya Allah ilmunya dulu gak taubat, alhamdulillah. Tetapi sisa-sisanya masih ada. Ini tatoyur. Kena tatoyur ini masalah. Karena menjadikan suatu nasib buruk itu dengan hal yang memang tidak ada secara nalar atau secara teks dalil. Melainkan riwayatnya dari mantan dukun. Nah, itu kholas. Lah enggak usah. Ya. Ada awal masa kayak gitu sih, cuman anak mau bantah enggak enak. Karena masih mikir kok bisa kayak gitu ya? Gitu. Masya Allah, ini bisa masuk ke tatoyur. Na'udzubillah. Ya. Baik. Kelas. Nanti jam 11 kita lanjutkan insya Allah qawaidul qawaid. Kita cukupkan tafsir al-Isra sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.